Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya barakallahu fikum mengenai daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-43 dari surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum peringatan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahud dan yang semisalnya, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala kemarin sebagaimana yang sudah kita lewati ayat yang ke-43, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, inilah termasuk sifat yang dilarang, menyembunyikan kebenaran, mengelabui kebenaran, memutarbalikkan kebenaran seakan-akan di hadapan manusia adalah kebatilan atau semisalnya. Sekarang kita lanjutkan. Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-43 ini, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat dan berukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini semua adalah perintah yang sangat mulia, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan lafaz amr. Perhatikan di sini, lafaznya adalah amr. Amr itu perintah. Kata kerja yang maknanya adalah perintah. Al-asl fil amr yadullu ala wujub, kaidahnya. Dalam kaidah ilmu usul bahwasanya al-aslu fil amri yadullu ala wujub. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajib. Berarti wajibnya untuk menunaikan salat, wajibnya untuk menunaikan zakat, naam, wajibnya untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Naam. Kita lihat tafsirannya di sini. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-43 dari surat Al-Baqarah ini. Wadkhulu fi dinil Islam. Dan masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam. Naam. Bi antuqimus salata, dengan cara kalian menegakkan salat. Alal wajhi sahih, berdasarkan sisi yang benar. Dalam artian salat itu tidak sembarangan, namun salatnya barakallahu fikum upayakan sesuai dengan dalil yang syar'i. Sesuaikan dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah sendiri telah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya salat tidak sembarangan. Tidak boleh salat menghadap kuburan. Tidak boleh pula duduk di atas kuburan karena larangannya keras. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang terang-terangan melarang salat menghadap kuburan. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sekali-kali kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Kalau misalkan ada kuburan di depan masjid, misalkan dibikin benteng atau dibikin tembok agar terpisahkan antara masjid dengan kuburan tersebut, barakallahu fikum. Atau misalkan barakallahu fikum, kita kerja bakti atau misalkan bersih-bersih kuburan, kalau istirahat capek jangan duduk di atas kuburan. Paham ya? Namun bagaimana? Cari tempat lain. Ya mungkin duduk di tidak di atas kuburan, di tempat yang lain. Menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dalam melangkah dan bertindak, upayakan dalil itu sebagai patokan kita, sandaran kita. Barakallahu fikum. Man faraqat dalil apa? Dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpisah dari dalil, barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Kita lihat sini. bi an tuqimus salata 'ala al-wajhi sahih kama jaa biha nabiyullah wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yaitu dengan apa? Kaifiyah, tata cara. Nah, barakallahu fikum, mengajarkan bagaimana salat yang benar mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Nah, barakallahu fikum, karena salat sudah kita ketahui bersama ya, as-salatu lughatan, salat itu secara bahasa adalah doa, doa secara bahasa ya. Namun secara istilah adalah apa? Adalah gerakan yang khusus di waktu yang khusus dengan bacaan yang khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paham ya? Naam, harakatun makhsusah fi waqtin makhsus. Biqira'atun makhsusah. Naam, allati ubtudi'at bil takbir wa ukhtutimat bil taslim. Naam, apa artinya? Yaitu gerakan yang khusus. Dalam artian gerakannya enggak sembarangan. Mulai dari gerakan itu sudah diatur semuanya. Kemudian apa barakallahu fikum, dengan bacaan yang khusus, bacaan salat juga sudah diatur, enggak sembarangan. Kemudian dengan apa? Waktu yang ditentukan. Waktu sholat sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sungguhnya sholat itu sudah ditetapkan, diwajibkan bagi kaum mu'minin pada waktu-waktu yang ditentukan. Waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian barakallahu fikum, diawali dengan takbir, takbiratul ihram, ruknun min arkan sholat. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, itulah sholat. Jelas sini. Wa tu'addu az-zakat al-mafruḍa 'ala al-wajhi al-mashru', dan tunaikanlah, bayarlah zakat yang telah diwajibkan sesuai dengan apa? Sisi yang syariatkan. Dalam artian zakat ini umum sifatnya, baik itu zakatul fitr ataupun zakat harta, zakat mal, dan ketika mencapai apa? Haul dan nisabnya. Haul itu setahun penuh, nisab itu batasan harta tersebut hingga dia mengeluarkan apa? Zakatnya. Barakallahu fikum, zakatul mal di sana para ulama, nah barakallahu fikum, telah menyebutkan mengenai zakatul mal, batasan zakat harta. Nah barakallahu fikum, ada yang mereka menilai dengan zahab itu emas, ada yang fiddah perak. Nah barakallahu fikum, kalau dengan emas, barakallahu fikum, apabila sudah mencapai kurang lebihnya 85 gram emas murni 24 karat. Nah, kalau memiliki harta, harta selain harta yang dimiliki dalam artian harta yang digunakan untuk makan tiap hari, kemudian harta yang digunakan untuk tiap hari, misalkan punya harta lebih, simpanan melebihi 85 gram emas tersebut, barakallahu fikum, dengan senilai dengan itu emas murni ya, 24 karat ya, diperkirakan seperti itu. Nah, nanti wajib zakat, mengeluarkan dari uang zakat tersebut apabila terpenuhi dua syarat tadi. Apa tadi? Nisab dan haul. Haul setahun penuh, nisab itu batasan tadi 85. Nah, barakallahu fikum, gram tadi emas murni. Kemudian berapa mengeluarkannya? Rubu'ul usur. Naam, seperempatnya, sepersepuluh. Naam, barakallahu fikum, 2,5%-nya. 2,5%-nya dari 85 gram itu. Barakallahu fikum. Berarti kalau dua kali, kalau lebih dari 85, naam barakallahu fikum, misalkan dua kali lipatnya berarti 5%. Sampai terusnya. Naam, ini kapan? Apabila mencapai dua syarat tadi, haul dan nisab. Kemudian zakatul fitr juga wajib. Ya, zakat fitrah yang paling afdal dikeluarkan ketika mulai dari ba'dal fajr hingga imam datang. Paham ya? Ba'dal fajr itu berarti setelah salat subuh itu hingga imam datang untuk khutbah, ya, untuk salat. Paham ya? Salat Id itu. Nah, itu waktunya yang paling afdal. Boleh ditunaikan sebelumnya, boleh ditunaikan di malam hari malam Idul Fitr. Paham ya? Boleh tunaikan sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, mungkin ada keperluan atau mungkin tidak sempat lagi nah membayar karena mungkin ada pekerjaan atau misalnya, boleh tunaikan, tapi yang afdal dari itu, yang afdal. Paham ya? Yang afdal adalah tunaikan sebelum datangnya imam, na barakallahu fikum, untuk melakukan salatul Id. Adapun na barakallahu fikum, nah beras atau semisalnya, atau na barakallahu fikum yang tunaikan setelah salat Id, itu namanya bukan zakat lagi di situ. Paham ya? Sodakoh minas sodakot. Paham ya? Sodakoh-sodakoh yang seperti umumnya ketika menunaikan setelah salat Id. Nah, itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Kita lihat sini. Nah, wa takunu ma'a raki'ina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian nah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perintahnya semuanya. Nah, barakallahu fikum, mengarah kepada orang Yahud dan yang semisalnya. Nah, karena mereka berupaya untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan fakta. Nah, di hadapan mereka ada kebenaran, dibolak-balik menjadi kebatilan di pandangan manusia. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-44 ini mengenai ansaman. Nah, barakallahu fikum, bagi manusia atau orang-orang yang mereka memerintahkan kebenaran namun dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini hati-hati. Mengatakan ini keliru, yang benar seperti ini, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Atau dia melarang. Hati-hati, ini haram. Ini perkara mungkar, ini perkara bid'ah, tapi dia sendiri apa? Justru melakukannya. Ini berbahaya. Nah, Allah taala berfirman di sini, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Ayo, nah, ini dalil nas sekali ya. "Ata'muruna an-nasa bil birri?" Nah, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? "Wa tansawna anfusakum," padahal kalian melupakan diri-diri kalian. Hati-hati. Jangan sama seperti itu. Kita merintahkan saudara kita, nah, barakallahu fikum, untuk kebenaran, menuju pada jalan yang benar, kita juga harus menerapkan, gitu loh. Jadi kalau kita memerintahkan saudara kita kepada kebenaran, kita sudah melanggar, itu berarti dia continue. Paham ya? Kita mengatakan ini haram, ini halal. Nah, laksanakan yang apa? Yang halal, tinggalkan yang haram. Seperti itu caranya. Nah, perhatikan sini, "Wa antum tatluna kitab," padahal kalian tuh membaca. Padahal kalian sudah membaca kitab tersebut, ada di situ. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Nah, barakallahu fikum, itulah. Nah, hati-hati. Karena orang yang memerintahkan kebenaran kemudian tidak melakukannya, atau sebaliknya, melarang dari kemungkaran tapi justru dia melakukannya, ancamannya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, nah, Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu berucap, memerintahkan perkara padahal kalian sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya, kemurkaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngam an taqulu ma la taf'alun? Ngam kalian memerintahkan, kalian berbicara tapi kalian sendiri tidak melakukannya. Hati-hati, barakallahu fikum, ancamannya berat. Bahkan sebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil rajuli yawmal qiyamah na'am fayulqa finnar." Bayangkan itu. Didatangkan nanti dengan seorang lelaki atau seorang di hari kiamat nanti, kemudian orang tadi apa? Diseret, dimasukkan dalam neraka. Sebabnya kenapa sebabnya? Fatantaliqu aqtabu batnihi. Kemudian usus-usus dalam perutnya pada keluar, ususnya itu. Usus orang tadi itu jadi seret dimasukkan neraka dalam keadaan ususnya pada keluar. Nah, kemudian apa? Wa yaduru biha kama yadurul himar birraha. Kemudian dia berkeliling mutar-mutar sebagaimana keledai mutar-mutar di tempat makanannya. Nah, akhirnya apa? Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Penduduk neraka berkumpul. Setelah itu penduduk neraka berkumpul, nah, tanya, "Malak ya fulan? Kenapa kamu wahai fulan? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanhanil munkar? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar?" Ini penduduk neraka berkumpul, heran itu loh. Ini dulu kok aneh sekali ini. Orang ini kok aneh sekali, kok malah di neraka gitu loh. Dia bingung, heran itu, kenapa ini bisa di neraka? Dia tanya, "Nah, malah ya fulan, kenapa kamu wahai fulan? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanha'anil munkar? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar?" Kemudian apa jawabannya? "Bala," fayaqulu bala, "na'am, benar." Na'am, kata orang tersebut, "na'am, benar. Kuntu amur bima'ruf bala ati wa anha'an munkarin wa ati." Itu, sebabnya itu. Dulu aku di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Kalau itu ya, ini sebabnya. Dan dulu aku di dunia melarang dari perkara yang mungkar tapi aku sendiri mengerjakannya. Jadi hati-hati. Upayakan semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, beriringan dengan dalil atau beriringan dengan ilmu yang kita pahami, yang kita ketahui, diamankan. Jangan sampai seperti orang itu tadi. Nah, datang dari kiamat masuk neraka. Sebabnya apa? Memerintahkan perkara yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Melarang dari perkara yang mungkar, dia sendiri malah melakukannya. Sehingga sebutkan dalam sebuah pepatah apa? "La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu memerintahkan perkara yang, atau jangan sekali-kali kamu melarang dari perkara yang jahat, yang jelek, padahal kamu sendiri mengerjakannya. "Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Nah, sungguh cacat, sungguh sebuah kejelekan bagimu jika kamu mengerjakannya. Perkara yang besar. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kamu sudah melarang dari kejelekan, kamu sendiri melakukan itu perkara yang besar. upaya kami masih mendukung. Itu semuanya dengan cara apa? Ta'awun, kerjasama, saling tolong menolong, memperingatkan, mengingatkan, ini keliru, ini benar, seperti itu. Nah, kalau jangan main sembunyi-sembunyian. Sembunyi-sembunyian dalam artian apa? Sudah tahu saudaranya keliru, dibiarkan saja. Sudah tahu saudaranya berjalan di atas kebatilan, dibiarkan saja. Nah, kemudian suatu ketika ada peluang, dijatuhkan, itu keliru. Keliru ya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, dibenarkan, diluruskan. Ini keliru Ustaz, yang benar seperti ini Ustaz. Jangan dibiarkan, paham ya? Karena kekeliruan ini berbahaya, barakallahu fikum. Kenapa berbahaya? Karena kekeliruan ini kalau nanti mad'u atau pendengarnya itu menganggap itu benar, berbahaya. Padahal keliru. Sehingga yang tahu itu kekeliruan, atau yang tahu itu adalah sebuah ketergelinciran, nasihatkan. Nah, dan upayakan ustadznya juga tawadhu. Ustadznya itu merendahkan diri dan tidak sombong. Ketika diingatkan, segera kembali kepada kebenaran. Bukan malah membantah, menolak. Sudah tahu itu kebenaran. Paham ya? Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Ini adab seorang guru dengan muridnya, murid dengan gurunya. Paham ya? Ada kesalahan, ada kekeliruan, ingatkan. Ustadz, ini benar seperti ini ustadz. Ini keliru ustadz. Seperti itu. Nah, jangan malah sungkan. Paham ya? Jangan malah sungkan. Wah, gak enak aku dengan ustadz itu. Ustadznya itu... wah gak enak pokoknya, itu keliru. Kalau keliru, keliru, katakan ini keliru Ustaz, yang benar seperti ini. Dan Ustaznya barakallahu fikum, itu termasuk adabnya terhadap nah muridnya. Ketika diingatkan bahwasannya itu adalah kebenaran, harus menerima. Paham ya? Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena kebenaran lebih besar daripada sekedar apa, pemuka, nah pembesar di muka bumi ini, dalam artian pemimpin di muka bumi ini. Paham ya? Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar enam pemuka bumi ini. Dalam artian orang yang paling terkenal di muka bumi ini misalkan. Paham ya? Kemudian al-haqqu haqqu an yutaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada orang yang keliru tadi. Berikutnya. Barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya ini, tafsir daripada ayat yang ke-44 surat Al-Baqarah ini. Enam. Ma akbaha halakum wa hala ulama'ikum. Ini namanya mata ajubiyah ini. Nah, namanya mata ajubiyah yang fungsinya menunjukkan bahwasanya na'am bermakna ta'ajub itu. Nah, apa maknanya berarti? Ma akbaha halakum, alangkah jeleknya, alangkah jeleknya na'am perilaku atau keadaan kalian, dan juga jeleknya keadaan ulama-ulama kalian, bayangkan. Karena orang Yahud, orang Nasara punya ulama. Nah, barakallahu fikum. Ada yang namanya ahbar ruhban. Ahbar itu ulamanya siapa? Ahbar. Nah, orang Yahud. Nah, ruhban itu ulamanya orang Nasara. Paham ya? Ahli ibadahnya orang Nasara. Orang Yahud ulamanya ruhban. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya wanan seperti itu. Ahbar, balik. Ahbar itu Yahud, ruhban itu yang untuk Nasara. Nah, barakallahu fikum. Tapi perlu diperhatikan barakallahu fikum ini. Perhatikan tafsirannya ini. Ma akbaha halakum wa hala ulama'ikum hina ta'murunan nasa bi'amalil khairat. Alangkah jeleknya keadaan kalian dan keadaan ulama-ulama kalian ketika kalian memerintahkan perkara atau memerintahkan manusia pada amalannya kebaikan. Wa tatrukuna anfusakum, dalam keadaan kalian meninggalkan diri-diri kalian. Fala ta'murunaha bil khairil azim. Nah, fala ta'murunaha bil khairil azim. Dalam keadaan kalian tidak memerintahkan nam dengan apa, dengan kebaikan yang besar. Wa huwal Islam, yaitu nam, yaitu apa, yaitu al-Islam, agama Islam. Wa antum taqra'una at-Taurat, padahal kalian tuh sudah baca Taurat. Di dalam Taurat itu ada tentang bagaimana agama Islam. Nam, allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Taurat tersebut terdapat sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wujubul iman bih, dan juga wajibnya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini dalam artian apa? Jelek sekali. Allah Ta'ala mengatakan alangkah jeleknya keadaan kalian dan keadaan ulama kalian. Nah, kalian memerintahkan manusia pada perkara kebaikan, tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Afala tastamiluna uqulakum istimalan sahihan. Bukankah kalian itu menggunakan akal-akal kalian dengan penggunaan yang benar? Barakallahu fikum. Karena akal, jangan sampai akal dengan dalil ditabrakkan. Paham ya? Apabila idza tasadama bainal aql wad dalil faqaddim ad-dalil 'ala al-aql. Apa artinya? Apabila bertabrakan antara dalil dengan akal, dahulukan dalil, tinggalkan akal. Paham ya? Karena apa? Karena yang namanya akal yang sahih, paham ya? Al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-dalilu, namata al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Paham lah? La yukhalifu ad-dalil as-sahih. Apa artinya? akal yang masih murni, masih jernih, itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau ada dalil dari hadis atau Al-Quran yang benar-benar sahih itu, enggak diragukan lagi, kok akalnya enggak nerima? Jangan salahkan dalilnya, salahkan akalnya. Kok akal enggak nerima sih? Salahkan akalnya, dalil itu enggak keliru. Al-Quran Sunnah enggak keliru, yang keliru akalnya tadi, salahkan, paham ya? Nah, kalau kita menyalahkan dalilnya keliru, paham ya? Jadi apabila pertabrakan antara dalil dan akal, didahulukan mana tadi? Dalilnya, tinggalkan akalnya barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum akal itu mau tidak mau harus tunduk dengan dalil. Bukan dalil tunduk dengan akal. Bukan dalil diakal-akali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi tunjukkan akal itu dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, cukup sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillahi jalla wa ala subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.